بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa bertalabul ilmi di sini, yang dengannya kita akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, terjaga keimanan dan ketakwaan ini dari segala mara bahaya yang mengancamnya, entah itu fitnah syahwat, syubhat, atau hal-hal yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya yang hadir di sini atau yang menyaksikan acara kita ini dan mengambil manfaat yang berharga darinya, sehingga benar-benar menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita bahas di sini adalah tema jangan kau gadaikan agamamu demi duniamu. Kurang lebih itu temanya. Atau jangan kau gadaikan akhiratmu demi duniamu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari tema ini kita akan bahas 3 poin. Poin pertama tentang kenikmatan akhirat. Poin kedua tentang hakikat dunia. Dan poin ketiga, apa saja yang menjadikan orang-orang itu terjerumus dalam perkara menggadaikan akhiratnya demi dunianya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita di sini insyaallah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dunia banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran yang kurang menarik. Dalam gambaran yang kita perlu waspada tentangnya. Salah satunya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang di antara kalian di dunia ini pasti akan mendapat kematian. Dan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian di dunia ini dengan ujian, entah itu baik atau buruk ujiannya. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan di dunia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak orang ketika di dunia dia menghadapi masalah yang akhirnya futur. Dia mengharapkan sesuatu yang akhirnya dia gadaikan agamanya. Anda lihat bagaimana orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Maka sungguh tidak akan bermanfaat, tidak akan membawa keuntungan niaga mereka seperti itu. Karena dia membeli kesesatan dengan petunjuk. Yang awalnya petunjuk itu digenggamnya, ternyata karena futurnya, karena ambisinya, karena kepentingan syahwatnya, dia beli itu kesesatan. Dilepaskan petunjuk untuk mendapatkan kesesatan. Allah katakan, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Dan sungguh orang seperti ini tidak akan beruntung niaganya. Apa yang dilakukannya, jual belinya, dia membeli kesesatan, dia menjual petunjuk yang telah didapatkannya, tidak akan membawa keuntungan bagi dirinya. Tidak akan. Lebih lagi kata Allah, وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Berapa banyak orang-orang yang tahu yang hak, tapi demi sesuatu yang membara dalam dirinya, dia tinggalkan yang hak ini. Ya. Banyak. Jangankan dari orang-orang yang awam, dari orang-orang yang memiliki ilmu pun terjadi. Karena mansab, kedudukan, atau jabatan, atau hal-hal semacamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayat yang mana yang sama semakna Allah ungkapkan pula di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-86. Allah ungkapkan, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kebahagiaan kampung akhiratnya. Dibeli. Dia enggak peduli dengan kampung akhiratnya. Ya. Dia enggak peduli. Demi kepentingan dunia yang didapatkannya, dia rela menjual kampung akhiratnya. Ya. Apa kata Allah selanjutnya? Fala yukhaffifu anhumul adzab. Orang seperti ini Allah tidak akan meringankan azabnya kepada mereka. Walahum yunsarun. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong sedikit pun. Tidak akan mendapatkan penolong, artinya tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun. Ya. Tidak akan. Dan banyak lafaz-lafaz yang muncul dari mereka. Akhir urusan nanti, yang penting di sini. Anda enggak takut dengan azab Allah. Anda enggak takut dengan akhirat. Anda tahu ini kezaliman. Ah, itu urusan nanti. Ya. La ilaha illallah. Banyak. Ya. Bagaimana yang hak itu diperjualbelikan, keadilan dijualbelikan, ya. Kezaliman dibela, orang yang mazlum kemudian justru mendapatkan apa? Hukuman. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak seperti ini. Hutang enggak bayar. Ya. Hutang enggak bayar. Tapi cuma ngaji. Gimana utangmu? Ah, kan dia juga ikhwan ngaji. Ya, tidak bisa ikhwan. Ya, tidak bisa. Yang jelas, Allah subhanahu wa ta'ala menuturkan sebuah kalimatnya yang sangat mulia, yang patut untuk kita renungkan. Kata Allah ta'ala, di dalam surah Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat ke-83, Allah mengatakan, tilkad darul akhirah. Itulah dia kampung akhirat, yaitu surga Allah dengan kenikmatannya. Naja'aluha lilladzina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasada. Yang hanya kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan sanjungan di muka bumi ini. tidak menginginkan sesuatu pujian di muka bumi ini, dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi ini, baik itu pada dirinya atau pada orang lainnya. Ya, wal aqibatu lil muttaqin, sungguh akhir kesudahan yang baik hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah jadikan kita sebagai mereka, insyaallah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, lalu apa potret kehidupan akhirat dan bagaimana potret kehidupan dunia ini? Akhirat dengan surga sebagai tempat kenikmatannya dan dengan neraka sebagai tempat azabnya, maka akhirat tidak ada tempat yang ketiga. Maka akhirat tidak ada tempat yang ketiga. Hanya dua. Dan kita akan menghuni salah satunya. Pilihannya ada pada kita. Ada pada kita. Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura." Dalam surah Al-Insan. Sungguh kami telah berikan petunjuk kepada manusia. Tergantung bagi manusia itu sendiri. Apakah dia akan termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri petunjuk itu dengan menjalaninya, atau menjadi orang-orang yang kufur dengan meninggalkannya. Ya. Kita, tergantung kita pilihannya para jemaah. Maka dari itu, jadilah orang-orang yang cerdas. Jadilah orang-orang yang cerdas di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ketika Allah mengatakan, "Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, "Dan demi jiwa serta ciptaannya yang kami sempurnakan, kami berikan petunjuk kepada jiwa itu tentang jalan baiknya dan jalan buruknya. Semua tahu mana yang baik, yang mana yang buruk." Kata Allah, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya artinya tidak mengikuti hawa nafsunya. Mensucikan dirinya artinya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. "Waqad khaba man dassaha." Sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Dan ikhwan, kalau kita bicara surga, surga itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kenikmatannya, "A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Akhirat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan hadis ini muttafaqun alaih, "Aku siapkan," kata Allah, "untuk hamba-hambaku yang mulia, untuk hamba-hambaku yang beriman, kenikmatan di sorga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam benak setiap manusia." Belum pernah terlintas dalam benak manusia. Dan hadis qudsi seperti ini, persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah As-Sajdah ayat 17, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang telah Allah sediakan untuk mereka di surga nantinya, "min qurrati ayun," berupa kenikmatan-kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata dan menyenangkan hati. Sebagai apa? "Jazaa'an bima kaanuu ya'maluun," sebagai balasan atas apa yang dahulu di dunia mereka lakukan. Maka kalau seandainya ada seorang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, katakanlah dia antara minum khamr atau tidak, komunitasnya minum khamr. Ya. Ditinggalkan itu, dia ingat di surga ada khamr yang halal dan lebih nikmat dari ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Muhammad ayat 15. Ya. وَمَثَلُ الْجَنَّةِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. Permasalahan bermimpi, kata Allah SWT, perumpamaan surga yang Allah berikan pada orang yang beriman. فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. Di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya sangat tawar, menyegarkan. Terus kemudian, وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَدٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. Ada pula sungai-sungai yang lain yang airnya adalah susu yang mengalir, yang tidak pernah akan busuk. Terus, وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. Ada pula sungai yang airnya adalah khamr, yang sangat lezat, yang tidak mau lezat Allah Ta'ala. Apa kita masih meragukan minuman khamr di sorga yang Allah katakan لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. Lezat, لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ, sangat lezat bagi orang yang minumnya. Belum itu lagi, Allah katakan وَأَنْهَارٌ مِنْ أَسَلِ مُصَفَّى. Ada sungai yang keempat yang airnya adalah madu yang sudah tersaring. Masya Allah. Lihat itu, tinggalkan. Ada gelora untuk minumnya. Ingat akhirat. Ingat kenikmatan Allah SWT akhirat. Ada tawaran untuk berzina misalkan. Walaupun cantik orangnya, walaupun menawan dan mengikat hati, walaupun terbuka pintu untuk melakukannya, ingat akhirat. A'dadtu li'ibadi ma la'ainun ra'at wa la'udunun samiat wa la khatar ala qalbi bashar. Kalau seandainya aku terjerumus di sini, akan hilang kesempatan yang indah yang Allah berikan. Yang mana kenikmatannya jauh lebih besar dari apa yang aku dapatkan, yang akan aku dapatkan sekarang ini. Walaupun dia menarik, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dengan bidadari. Ya. Walaupun dia menawan, tidak ada apa-apanya dengan bidadari. Subhanallah. Dan ini mungkar, yang di sana adalah keberkahan. Ingat di sana. Ya. Makanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di antara dari naungan Allah. Di hari yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar matahari tumil jaraknya. Salah satunya apa? Rajulun dathu imra'atun dhatu mansabin wa jamal. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang dipanggil, yang diajak untuk berbuat zina oleh wanita yang memiliki kedudukan, memiliki paras yang cantik. Dia mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan, karena ada ganti yang lebih baik. Makanya kata Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah, siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, awadallahu khairan min, Allah akan berikan kepadanya pengganti yang jauh lebih baik. Masya Allah. Surga para jamaah, Allah SWT itu punya 100 rahmat. 99 Allah simpan di akhirat untuk kenikmatan penduduk surga. Satu yang Allah berikan di dunia diperebutkan oleh seluruh makhluk dengan warna-warni yang kita lihat sekarang ini. Ya. Satu. Adakah bandingan antara satu dengan 99? Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan ini pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, yunadi munadin, ketika penduduk surga semuanya sudah masuk surga. Ketika penduduk sorga semuanya sudah masuk sorga, maka ada sang penyeru yang berkata kepada penduduk sorga, ya ahlal jannah, wahai penduduk sorga. Semua mata melihat kepada penduduk sorga tersebut. Atau apa kata sang penyeru itu? Inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Kalian wahai penduduk surga, hidup di sorga ini akan selalu sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Nikmat enggak ini? Nikmat para jemaah. Dunia ini walaupun kita punya istana, walaupun kita punya dokter-dokter spesialis yang istimewa, sakit tetap akan menyapa. Ya. Katakanlah makanan kita bergizi. Ya. Kalau overdosis akhirnya semua penyakit datang. Pabrik gula pindah ke tubuh kita. Ada kencing mah? Manis. Betul? Ada asam urat. Ada kolesterol. Berapa banyak orang-orang kaya tapi gak bisa menikmati kekayaannya. Kalau kita lihat sate, dia mau makan sate gak berani. Paling mencicipi. Kenapa? Ada kolesterol. Ya. Banyak. Ya. Banyak orang kaya gak bisa menikmati kekayaannya. Itu dunia. Akhirat enggak. Ya. Allah katakan apa? Wa fakihati mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin ma yashtahun wa hurun in. Dalam surat apa itu? Al-Waqiah. Di dalam surga itu mereka mendapatkan buah-buahan yang mereka pilih. Daging-daging yang mereka saksikan, yang mereka inginkan. Wah, enak kira-kira daging. Ya. Bahkan ada bidadari-bidadari yang bisa menangani. Masya Allah. Antum minumannya 4 minuman macam-macam seperti itu. Yang enggak ada penyakit. Enggak ada penyakit. Makanannya istimewa seperti itu. Enggak ada penyakit. Masya Allah. Dan tidak ada letih lemah yang dihadapi oleh orang-orang berada di surga. Enggak ada. Kenapa? Sehat terus. Ini hadisnya. Innalkum antasihu. Fala taskamu abada. Kalian akan terus sehat. Tidak akan menderita sakit selama-lamanya. Yang kedua. Wa innalakum antuhyu fala tamutu abada. Dan sesungguhnya kalian akan terus hidup. Kalian tidak akan mati selama-lamanya. Ini tidak hanya panggilan Allah kepada penduduk surga. Tapi yang hidup seperti ini artinya kehidupan itu abadi. Juga Allah berikan kepada penduduk neraka. Ketika penduduk surga masuk surga. Penduduk neraka masuk neraka. Semuanya sudah selesai. Ya. Tidak ada lagi yang dipindah. Dipindah dari surga, dari neraka ke surga. Enggak ada, sudah. Orang terakhir sudah masuk surga. Ya. Orang terakhir yang diazab dan dia memang terakhir masuk surga, sudah masuk surga. Tinggallah penduduk surga sebagai penduduk surga. Tinggallah penduduk neraka sebagai penduduk neraka. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala manggil keduanya. Ya ahlal jannah. Wahai penduduk surga. Semua penduduk surga melihat ke arah panggilan. Wayahlan nar, wahai penduduk neraka. Semua penduduk neraka melihat kepada arah panggilan. Ternyata mereka semua mendapati seekor kambing. Kata Allah, atadruna ma hadza? Tahukah kalian apakah seekor kambing ini? Mereka mengatakan sepakat. Al-maut. Itu adalah kematian. Itu adalah kematian. Dan Allah mampu untuk membuat sesuatu. Termasuk kematian itu Allah rupakan seekor kambing. Ketika mereka semua menjawab, ini adalah kematian. Maka Allah sembeli kambing itu. Mati kematian itu. Yang namanya kematian mati. Tidak ada kematian lagi setelah itu. Apa kata Allah kepada surga? Ya ahlal jannah khuludun fala mautalakum. Wa ya ahlal nar khuludun fala mautalakum. Hai penduduk surga, kekalah kalian tidak ada kematian untuk kalian. Wahai penduduk neraka, kekalah kalian tidak ada kematian untuk kalian. Sehingga apa yang terjadi? Penduduk surga semakin gembira, penduduk neraka semakin menderita. Nas'alullah salamafiyah rabbil alamin. Ini. Jadi yang kedua, penduduk surga itu selain mereka sehat, mereka hidup selama-lamanya. Kemudian kata Rasulullah, wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Sungguhnya kalian akan terus menjadi muda, kalian tidak terkena penyakit tua selama-lamanya. Masya Allah, nikmat deh. Nikmat Pak. Selalu muda. Disebutkan dalam hadis Bukhari, inna fil jannati lasuqan. Sungguh di surga itu ada sebuah pasar. Dikatakan pasar tempat kumpulnya manusia. Ya. Tidak ada orang niaga, ayo tuku apa. Tidak, maksudnya tempat kumpulnya manusia. Pada setiap hari Jumat. begitu. Ya. Tiap hari Jumat mereka semuanya mendatangi tempat tersebut. Setelah mereka berkumpul, datanglah angin dari arah utara. Yang ternyata angin ini merubah kondisi mereka, merubah tubuh, kulit, wajah mereka, dan pakaian mereka yang mereka pakai. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Hanya dengan tiupan angin. Masya Allah. Ya. Setelah mereka mendapatkan kenikmatan seperti ini, apa yang terjadi? Akhirnya mereka pulang. Gembira, ingin mengabari istri-istrinya. Ingin mengabari istri-istrinya. Ketika mereka sampai di istana-istana istri-istrinya, subhanallah, betapa gembiranya mereka, ternyata pasangan hidup mereka pun juga berubah, lebih baik, lebih cantik daripada sebelumnya. Maka dia akan tua di surga itu. Walaupun sifatnya abadi. Tidak akan tua, tidak akan sakit, tidak akan mati. Allah yang membuatnya sempurna. Naam. Kemudian, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Sungguh kalian akan terus mendapatkan nikmat. Kalian tidak akan sengsara selama-lamanya. Ya. Kalian akan mendapatkan nikmat. Kalian tidak akan sengsara selama-lamanya. Saya sering mengatakan pada jamaah. Ya maaf, namanya syaitan selalu berbisik. Ustaz, kenapa Allah sediakan bidadari? Kan istri cukup. Ini pertanyaan nih. Ini orang seperti ini sudah suaminya dimiliki sendiri. Di sorga kepingin dimiliki sendiri. Ya. Yang jelas para jamaah minta maaf. Saya ngomong seperti ini. Di sorga tidak akan ada pertanyaan seperti ini. Di sorga itu selalu ada keridhaan. Di sorga itu tidak ada ucapan yang dusta. Ucapan yang mengandung maksiat tidak ada. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? La yasma'una fiha lawwan wala kizzaba. Mereka tidak mendapatkan dalam sorga itu ucapan sia-sia atau ucapan dusta. Tidak. La yasma'una fiha lawwan wala ta'thima. Dalam surah Al-Waqi'ah. Mereka tidak akan mendapatkan ucapan sia-sia atau ucapan yang dosa. Tidak ada. Ya. Yang ada apa? Illa qilan salama salama. Yang ada di situ ucapan yang menyucukkan hati, ucapan yang menenteramkan, ucapan selamat, ucapan selamat. Makanya kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Hadis sahih muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi, sebiji debu kesombongan. Sesuatu yang menyebabkan orang itu ada kesombongan meremehkan orang yang lainnya. Enggak ada di surga para jemaah. Jadi ibu-ibu, tidak akan mungkin ada hal-hal seperti itu. Yang ada keridhaan. Nikmat yang didapatkan oleh penduduk surga yang lain sama. Ya. Dalam taraf yang ada. Yang di Adan surga kenikmatan Adan, yang di Firdaus surga kenikmatan Firdaus, ya. Dan tidak ada kecemburuan. Tidak ada kecemburuan karena semua mendapatkan nikmat. Semua mendapatkan kenikmatan. Dan mereka ridha dengan kenikmatan tersebut. Ya. Sampai-sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menambah kenikmatan itu. Sebagaimana Allah mengatakan, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةً. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan kenikmatan surga dan tambahan. Ketika Allah ingin menambahkan tambahan itu, Allah berkata kepada surga, maukah kalian aku tambahkan nikmat pada kalian? Apa jawab mereka? Ya Allah, nikmat apa lagi? Artinya senang mereka ini. Bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri? Kami dalam keadaan penuh nikmat seperti ini. Allah kemudian singkap tabir. Allah tunjukkan keindahan dirinya. Tidak ada keindahan yang mengalahkan keindahan melihat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Demikian luar biasa kenikmatan surga ini. Nah. Saya kira cukup untuk masalah kenikmatan surga. Pasti banyak lagi, tapi waktu enggak akan mungkin. Ini sekedar untuk mancing kita betapa surga itu indah dan mahal. Untuk menuju keindahan seperti itu perlu perjuangan. Untuk menuju kepada keindahan seperti ini butuh kesadaran. Ya. Kenapa? Karena banyak di antara manusia orang-orang yang tidak paham tentang masalah ini. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya ingin menyampaikannya. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk melihatnya. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk melihatnya. Iya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pula. Lamma khalaqa Allahu al-jannata wan nar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila al-jannah. Allah perintahkan Jibril untuk pergi ke surga itu. Lihatlah wahai Jibril surga itu. Undur ilaiha, lihatlah wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Dan lihatlah surga itu dan keindahannya dan apa yang aku siapkan untuk para penghuninya. Maka Jibril pun datang. Faja'a fanadhara ilaiha wa ila ma a'dallahu li ahliha fiha. Jibril melihat keindahan surga dan nikmat-nikmat yang ada dalamnya untuk penghuninya. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan faraja ilaihi. Jibril kembali kepada Allah. Qala, dan dia berkata, wa izzati, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada orang yang mendengar surga ini melainkan mereka ingin pasti untuk mendapatkannya, ingin masuk dalamnya. Fa amara biha fa huffat bil makarih. Ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Farai fa qala irji ilaiha. Kata Allah kepada Jibril, kembalilah Jibril kepadanya. Maka Jibril pun melihatnya kembali ke surga itu. Lalu apa yang terjadi? Jibril terbelalak dan kemudian mengatakan, wa izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhuluha ahadun. Ya Allah, aku khawatir kalau melihat surga dari si pagarnya ini, tidak ada orang yang mau memasukinya. Kenapa? Pagarnya surga itu sesuatu yang menyulitkan. Tidak enak. Harus puasa. Harus nahan nafsu. Harus sholat malam, selain sholat waktu, harus berjihad, harus berbagi, ya, harus maafkan, macam-macam, ya, menjauhi perkara-perkara yang mungkar, dah enak, sulit. Maka Ibn mengatakan, ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang mau masukinya. Kenapa? Pagarnya surga ini sesuatu yang menyulitkan. Dari sini saya ingin mengingatkan, banyak di sana para da'i yang ngomongnya tanpa dikontrol. Atau para ustad-ustad yang ngomongnya tanpa ilmu. Hati-hati dengan orang seperti ini. Mereka mengatakan semua agama sama. Semua agama masuk surga. Tanya orang seperti ini, bapak agamanya apa? Islam, goblok. Ya katakan goblok aja. Loh, kok digeblokin? Loh, kalau Anda mengatakan semua agama sama, ngapain Anda sorak-sorak melebu Islam? Ada sholat malam, harus zakat, harus ini, harus ini, harus ini. Kan tidak enak, Pak. Kalau semua agama sama, melebu, masuk masuk surga, akal mengatakan apa? Pilih yang paling mudah. Yang ibadahnya setahun sekali. Kan begitu. Ini menunjukkan pernyataan yang gak bisa diterima. Dan orang yang ngomong gak dipikir dulu omongannya. Makanya agama itu dibangun dengan dalil. Bukan asal ngomong. Ya. Bukan asal ngomong. Surga itu mahal. Tidak semua orang bisa memasukinya. Ya. Untuk memasukinya harus sabar dengan melewati pagernya. Harus sabar. Kemudian kata Rasulullah SAW lagi. Wa qala idza bil nar. Allah mengatakan kepada Jibril, pergilah engkau kepada neraka. Fanzur ilaiha wa ila ma adattu li ahliha. Lihatlah tentang neraka itu dan apa yang aku siapkan bagi penghuninya. Ketika Jibril pergi ke neraka, ya, fa idza hiya yarkubu ba'daha ba'dan. Dia melihat neraka itu menyerang satu sama yang lainnya. Ya. Panas yang besar melampaui panas yang kecil. Artinya benar-benar mengerikan. Ya. Faraja ilaihi faqal. Maka Jibril pun kembali kepada Allah dan mengatakan, wa izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahdun fayadkhuluha. Ya Allah, aku menghawa aku kata Jibril, la yasma'u biha ahdun fayadkhuluha. Tidak ada seorang pun yang mendengar neraka ini mau masukinya, enggak ada. Enggak ada. Oh, neraka azab mo. Enggak mau. Tapi apa yang terjadi? Fa amara biha fa khulfat bisyahawat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan neraka ini dipagari dengan sesuatu yang sangat menyenangkan. Dipagari dengan syahwat-syahwat. Ya. Banyak perkara-perkara syahwat, zina, khamr, ya, syirik, apapun yang sesuai dengan nafsu. Itu memagari neraka. Kemudian kata Allah kepada Jibril, irji ilaiha, Jibril kembali engkau ke dalam neraka. Faraja ilaiha faqal, Jibril pun kembali ke neraka, lalu kemudian dia berkata kepada Allah, wa izzati, aku bersumpah demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Sungguh aku mengkhawatirkan tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka itu, melainkan mereka pasti akan masukin neraka itu. Kenapa? Pagarnya betul-betul menyilau, menyilaukan, menyenangkan, sesuai dengan nafsu. Ini para jamaah. Ya. Tergantung kita bagaimana sikap kita di dunia ini. Pilih syahwat atau pilih perkara yang penuh perjuangan. Ya. Nah, dari sini ada sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh para ulama dalam nasihat mereka, dalam bait-bait syair mereka. Di antara mereka mengatakan begini, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas, futan, cerdas. Bagaimana yang cerdasnya? Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak dunia dan benar-benar takut terhadap perkara-perkara fitnah. Mereka menjaga diri. Nadharu fiha falamma alimu. Mereka melihat di dunia ini, tatkala mereka mengetahuinya, annaha laysat li hayyin watana. Mereka menyadari dengan kecerdasannya, dengan kesadarannya, bahwasannya dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya bagi mereka. Akhirnya apa? Ja'aluha nujjatan. Mereka menjadikan dunia ini sebagai batu lompatan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dan mereka menjadikan amal saleh sebagai kendaraan mereka di dunia ini menuju akhirat. Ini yang seharusnya kita lakukan para jemaah. Dunia itu banyak kiasan. Yang bila kita lihat kiasan-kiasan tersebut, sungguh mencengangkan. Kita lihat salah satu kiasan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah sallallahu, kata Abdullah bin Mas'ud, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama waqad asara fi janbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas ini tanah yang berkerikil walaupun dikasih apa tikar. Ketika beliau tidur bangun, tanda-tanda apa namanya batu-batu kecil yang menusuk itu atau tikar itu ada di tubuhnya, membekas, menunjukkan tempat tidur yang tidak nyaman, ya, tempat tidurnya bukan spring bed, bantalnya bukan super pillow, ya, enggak. Apa katanya Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, lau ittakhadna laka wita'an, ya Rasulullah, apa ada sebaiknya kami mengambilkan untuk Anda tempat pembaringan yang Anda bisa berbaring di situ. Dalam riwayat yang lain, sahabat yang lain juga melihat masalah ini dan mengatakan, ya Rasulullah, Kisra dan Romawi, ya, mereka hidup dengan gemerlapnya dunia seperti itu. Padahal engkau adalah orang yang lebih mulia dari itu semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Mali walid dunya. Aku ini, untuk apa aku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa roha wa tarakaha. Tidaklah aku dengan dunia ini melainkan seperti seorang yang berkendara lalu kemudian berteduh di bawah sebuah pohon, lalu kemudian sejenak duduk, kemudian bangkit kembali melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pohon tadi. Tidak ada sesuatu yang berharga, tidak ada sesuatu yang disayangkan, tidak ada sesuatu yang dibesar-besarkan, tidak. Hanya sekedar duduk, berteduh, kemudian bangkit lagi melanjutkan perjalanan. Subhanallah. Dan disinilah seorang muslim harus cerdas. Seorang muslim menjadikan dunianya sebagai sarana untuk akhiratnya. Bukan menjadikan dunianya sebagai satu-satu tempat tujuannya sehingga menggadaikan akhiratnya. Tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang dunia? Ada kiasan di dalam surah Al-Hakumut Takatsur. Terus hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'anil yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dengan dunia yang kalian kejar-kejar itu telah melalaikan kalian dari ibadah kepada Allah. Melalaikan kalian dari kewajiban kalian kepada Allah dan kewajiban kita kepada Allah menghamba. Kewajiban kita kepada Allah menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Zariyat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku, kata Allah. Tapi apa yang terjadi? Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dunia telah melalaikan kalian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Hingga kalian masuk ke dalam kuburan. Mati. Mati. Kata Allah, kalla. Jangan kalian berbuat seperti itu. Saufa ta'lamun. Sungguh kalian akan melihat dampak perbuatan kalian. Thumma kalla saufa ta'lamun. Sungguh kalian akan melihat apa yang telah kalian lakukan itu. Dampaknya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sungguh jangan kalian lakukan perkara tersebut. Anda kata kalian mengetahui dampaknya dengan ilmu yakin, dengan pengetahuan yang sebenarnya, dengan sesungguhnya. Apa dampaknya? La tarawunna jahim. Kalian akan melihat neraka jahim, neraka jahannam. Thumma la tarawunna al-yaqin. Kalian lihat neraka jahannam itu dengan sebenarnya, dengan mata kalian sendiri, di hadapan kalian, kalian merasakannya. Ya. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di hari itu kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Kita ini banyak menuntut, kurang bersyukur. Banyak menuntut, kurang bersyukur. Sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin, la habba an yakuna lahu wadiyani wa la yamlafahu ila at-turab." Kalau seandainya anak manusia itu diberi oleh Allah satu lembah penuh dengan emas, satu lembah para jemaah. Satu lembah penuh dengan emas. Cukup pada satu lembah lah itu. Yang ada kata dia nikmati itu, tujuh turunan belum tentu habis. Cukup? Tidak. Lahab banyakun lahu wadian. Dia ingin memiliki dua lembah lagi. Dia ingin memiliki dua lembah, yaitu ada lembah yang lain lagi, yang penuh dengan emas. Eksplorasi dia dengan lagi, eksplorasi dia dengan lagi. Ya. Habis tambang ini, dia punya tambang yang lain. Ingin tarik tambang yang lain. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Apa yang terjadi? Wala yamlafahu ila turab. Itu tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali tanah yang disumpatkan ke mulutnya. Baru dia berhenti. Apa itu tanah yang disumpatkan di mulutnya? Mati. Baru berhenti. Ya. Ini. Lebih lanjut tentang kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Hadid. Ya, dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57. Ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Katailah sungguhnya kehidupan dunia itu cuma permainan. Senda gurau, wazinatun, dan perhiasan-perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, serta berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, serta isinya berbanyak-banyakan di antara kalian dalam harta dan anak keturunan. Itu isinya dunia. Isinya dunia ini. Mobil baru. Ayo cak, ganti cak. Aku harus anyar. Nanti kemudian ibunya ikut-ikut, "Mas, ganti dong. Itu sebelah, ganti." Iya, itu. Ya. La'ibun walahun. Permainan dan senda gurau. Itu isinya. Isinya dunia. Permainan dan senda gurau. Wazinah. Kalau pemperhiasan, ada perhiasan. Ya. Tapi apa yang dibanggakan dengan itu semua? Berbanyak-banyakan keturunan, harta benda, berbangga-bangga dari semuanya, itu dunia. Kama sali ghaifin ajabal kuffara nabatuh. Gambaran seperti itu, berbangga-bangga dengan apa yang dimiliki, persis seperti apa? Gambaran hujan yang mengguyur bumi, yang menumbuhkan tanah menjadi tumbuhan yang hijau. Hujan turun, tanah yang kering menjadi hijau. Sehingga tanah itu seperti permadani hijau. Katakan lihat, bagaimana kalau Pak Tani itu menanam. Ya, tumbuhannya menghijau, enak dipandang. Kemathali ghaisin a'jabal kufara nabatu. Persis seperti hujan yang menumbuhkan dan menyuburkan tanaman-tanaman yang menyenangkan setiap para petani. Jalan-jalan di pantai, di pinggir sawah, enak lihat sampai ke bukit hijau, wah, sejuk, ya. Tapi apa yang terjadi? Lihat kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Thumma yahiju fatarahu musfarra." Tak lama, tanaman yang tadinya hijau, ternyata lama-kelamaan mengering menjadi kuning. Gak enak lagi dipandang. Karena gak seger. Lebih lagi, summa yakunu hutama. Tanaman-tanaman itu menjadi semak belukar. Enak gak dipandang? Yo jelas gak enak, Pak. Gak enak. Itulah dunia. Awalnya menyenangkan, akhirnya menderita, menyengsarakan. Ya. Dan Allah katakan, wa fil akhirati adzabun syadid wa mawfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat ada pilihan. Di akhirat ada azab yang sangat besar bagi orang-orang yang lalai di dunianya. Di akhirat ada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang-orang yang sadar tentang kehidupan dunianya, dia terjebak di situ. Dan yang jelas, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah yang namanya kehidupan dunia itu melainkan kenikmatan yang menipu. Para jamaah, kita ini menikmatinya berapa sih? Dan ketika kita menikmati, apakah kenikmatan itu sempurna? Apa menyisakan sesuatu penderitaan? Katakanlah, maaf. Orang menikmati hartanya. Apakah dia menikmati sempurna? Tidak. Ada penderitaan di situ. Ada kebosanan di situ. Ada kecapean di situ. Ada kekhawatiran di situ. Ketika orang menikmati, maaf, pasangan hidup yang diidam-idamkannya. Cantik, tampan, misalkan. Apakah ada kenikmatannya sempurna? Tidak. Kenikmatannya enggak sempurna. Kenikmatannya sesaat dan itu pun, maaf, beriringan dengan kejenuhan, kelelahan, kesakitan, dan semacamnya. Itu dunia. Makanya kata para ulama, dunia itu, subhanallah, ahlamu naumin. Isinya cuma ahlamu naumin. Bunga-bunga mimpi. Au kadhillin zailin. Dunia itu, kalau dia adalah sebuah naungan, naungannya bisa pergi. Dan yang jelas, innal labiba bimithliha la yukhda'u. Hanya orang-orang yang sadar dan cerdas yang tidak akan pernah tertipu dengan kenikmatan dunia. Sampai-sampai kata mereka, وَمَنْ يَحْمَدِ الدُّنْيَا لِعَيْشٍ يَسُرُّهُ. Siapa yang memuji dunia karena kehidupan yang menyenanginya. فَسَوْفَ لَأَمْرِي أَنْ قَلِيلٍ يَلُومُهَا. Sungguh, orang seperti ini, dia akan mencela dunia karena sedikitnya. إِذَا أَدْبَرَتْ كَانَتْ الْمَرْءِ حَسْرَةً. Kalau dunia itu membelakanginya, pergi darinya, maka dia akan menderita kerugian. Wa in aqbalat kanat katsiran humumuha. Dan sebaliknya, ada kata dunia itu mendatanginya, maka dia akan menjadi orang yang paling banyak kegalauannya. Kaya bingung, tak tekenan di duitku iki. Ya, dapat jabatan, masya Allah, bingung gimana aku menjalankan amanat ini. Bingung enggak? Galau enggak? Galau. Ya. Kalau hilang dunia itu, duh coba oyo. Eman kurang menit. Mungkin tendernya kena saya. Sedih dia. Ya. Kalau dapat galau, kalau ditinggalkan sedih. Itu dunia. Ya. Dan yang jelas, di antara nasihat-nasihat para ulama, mereka mengatakan tentang dunia ini dengan kalimat yang indah. Kata mereka, aina ahlud diyar min qawmi Nuh. Mana pemilik-pemilik istana dari kaumnya Nabi Nuh. Summa'at. Kemudian kaum Ad. Min ba'dihim Samud. Yang datang setelah itu kaum Samud. Bainamal qawmu fin namariki wal istibraq. Yang mana kaum-kaum tersebut berada dalam kenikmatan-kenikmatan. dalam pelaminan-pelaminan bantal dan kasur-kasur yang menyenangkan. Afdot ila turabil khudud. Ternyata dunia itu menjerumutkan mereka kepada apa, lapisan tanah yang gelap gulita. Kam sahihin adha ya'udu maridan. Berapa banyak orang-orang yang sehat, namun di pagi hari, di saat duha, dia menjadi sakit. Wa huwa adna lil mauti mimman ya'ud. Padahal dia lebih dekat dengan kematian daripada kematian, daripada orang-orang yang kembali kepada dunia itu sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, dan hadis ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata beliau begini, ketika orang itu meninggal dunia, yang harus dia sadari ya, bahwa akan mengikuti dia tiga perkara. Yatsba'ul mayyita thalath. Orang mati itu ketika mati akan diikuti tiga perkara. Pertama, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti oleh hartanya, keluarganya, dan ilmunya. Tetapi sayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tiga ini fayaudus nan wa yabqa ma huwa wahid. Yang dua kembali, yang sisa satu menyertainya sampai setia. Cuma satu itu. Apa tiga yang dua itu yang kembali? Fayaudu maluhu wa ahluh. Yang dua yang kembali itu adalah harta dan keluarganya. Yang akan bersamanya wa yabqa ma huwa amaluh. Yang akan bersamanya setia menemaninya adalah amalnya. Maka disinilah ikhwan, ketika kita ada di dunia, jangan kemudian kita lupa untuk beramal saleh. Jangan kemudian dunia memalingkan kita dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang meninggalkan salatnya karena pekerjaannya. Kadang-kadang salat Jumat pun ditinggalkannya karena takutnya kehilangan apa? Momentum berharga dari niaganya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wadhrul bai'. Hai orang-orang beriman, bila kalian dipanggil untuk salat Jumat, maka salatlah. Hadirlah salat Jumat itu. Tinggalkan jual beli. Ya. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Tinggalkan. Tapi apa yang terjadi? Banyak mereka yang meninggalkan sholat Jumat karena apa? Takut kerugian niaganya. Takut kesengsaraan yang menimpanya. Dan mengatakan, sholat lu gak menambah rezeki. Sholat gak menambah orang sugi. Puasa gak menambah orang kaya. Ini ucapan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalimat ini keluar menunjukkan jauhnya dia dari Allah. Sempitnya rezekinya karena kekufurannya kepada Allah. Yang jelas, siapapun orangnya yang benar-benar takwa kepada Allah, Allah buka pintu keberkahan itu untuk mereka. Dalam surah At-Talaq ayat keempat, ayat ketiga dan empat, apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan baginya dari masalah yang dihadapinya. Ada saja jalan itu. Ada. Ya. Rezeki itu diraih dengan takwa. Karena yang ngatur rezeki adalah penghuni apa pemilik langit dan bumi. Ya. Bahkan kata Allah, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kami berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tak pernah dia sangka. Bahkan kata Allah pada ayat selanjutnya, "Wa man yattaqillaha fa huwa hasbuh." Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, cukup baginya Allah. Kalau fa huwa hasbuh, Allah penjaminnya. Tahu kata-kata hasbuh? Tahu kata-kata hasbuh? Saya modelkan satu, tunjukkan satu. Orang banyak zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tak paham artinya, akhirnya terjerumus juga. Tahu kata-kata hasbuh? Hasbuh itu seperti ucapannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika dihadapkan kepada siksaan api yang sangat besar, semua masyarakat saat itu mengumpulkan kayu tanah lapang, kemudian dibakar kayu itu. Muncullah api yang sangat besar, dan Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ke tengah-tengah api. Tidak ada seorang pun yang menolongnya. Apa yang diucapkannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dia sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi? Tidak ada PMK saat itu. Ya, enggak ada. Enggak ada baju PMK, enggak ada. Enggak ada seorang pun yang menolongnya, enggak ada. Sendirian dia, tapi dia punya Allah. Fahuwa hasbu, Allah cukup baginya. Apa yang terjadi? Allah mengatakan pada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Api boleh panas bagi yang lain. Api menghabiskan kayu bakar sehingga menjadi abu. Tapi api tidak panas bagi Ibrahim. Bahkan api itu sejuk bagi Ibrahim. Dan api tidak menyentuh sedikit pun pakaian Nabi Ibrahim. Kenapa? Allah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Di sini para jamaah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka cukup bagi dia Allah. Ya, jangan terperdaya dengan masalah duniawi. Jangan takut masalah rezeki. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita berjuang untuk menjemputnya. Tinggal kita ikhtiar, ya. Kalau seandainya rezeki itu tumpuannya hanya semata-mata perjuangan kita. Berapa banyak orang-orang, maaf, yang berjuang siang malam, ya rezekinya segitu-segitu. Berapa banyak orang yang sekedar, tetapi dia sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ternyata Allah lebihkan. Berapa banyak orang-orang yang memiliki jabatan, ya rezekinya gak mengalahkan orang-orang yang gak punya jabatan. Berapa banyak orang-orang yang punya gelar, rezekinya yang ternyata di bawah orang-orang yang tidak bergelar. Banyak. Banyak. Karena rezeki tangan Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan apa? Iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka fakir, Allah akan kayakan mereka. Asalkan kita di jalan Allah. Ini mikro. Secara makro pun demikian pula. Dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakati minas sama. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami turunkan keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Langit menurunkan hujannya tanpa azab. Bumi mengeluarkan perbendaharaannya dengan berlimpah ruah. Tapi apa yang terjadi? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Maka kami azab mereka. Kalau mereka mendustakan, maka kami azab mereka dengan apa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi apa yang terjadi ketika mayit mati? Kembali kepada hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Orang mati itu diikuti tiga. Hartanya, keluarganya, ilmu, amalnya. Kalau seandainya yang kembali dua yang bersama kita itu amal, maka disinilah pentingnya kita beramal. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat impian, bukan mengejar angan-angan, bukan untuk melanjutkan obsesi-obsesi dunia indah. Ya, tidak akan kita dapatkan kelebihan tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula kita mendapatkan pengurangan tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada bagian-bagiannya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Qad aflaha man aslama. Qad aflaha man aslama. wa kana rizquhu kifafan wa qanna'ahu Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Berserah diri, dia berikhtiar kemudian tawakal. Dia berikhtiar dengan baik kemudian tawakal. Wa kana rizquhu kifafan, padahal rezekinya hanya sekedar mencukupinya. Wa qanna'ahu Allah, tapi Allah menjadikan dia sebagai orang yang qanaah. Dia menjadikan dirinya, Allah menjadikan dirinya sebagai orang yang qanaah. Orang seperti ini beruntung. Orang kalau qanaah, maka hatinya luas. Hatinya tentram. Hatinya bahagia. Hatinya tidak sumpek, ya. Hatinya gembira, padahal rezekinya sekedar mencukupinya. Tapi Allah berikan qanaah pada dirinya. Namun sebaliknya, kalau hati itu tidak qanaah, nah ini yang bermasalah. Walaupun Allah berikan kepadanya dunia, dia tidak akan pernah tentram. Persis sebagaimana hadis Bukhari tadi. Kalau seandainya diberikan oleh Allah kepada anak manusia satu lembah penuh dengan emas, dia tidak akan pernah berhenti. Dia ingin ada lembah yang lain penuh dengan emas pula. Dia ingin punya dua lembah. Dan dia akan berhenti. Kecuali kalau sudah tanah masuk ke mulutnya. Mati. Nas'alullah sallallahu alaihi wa sallam. Makanya para jamaah, memandang dunia ini, kita harus punya kacamata iman. Ingin kaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan yang namanya kaya itu banyaknya materi. Tetapi yang namanya kaya itu kaya hati. Anda lihat perbedaan antara orang kaya materi sama kaya hatinya. Apa yang terjadi? Jauh. Orang yang kaya materi tapi hatinya enggak kaya, yang muncul ambisi. Ambisi. Sampai-sampai minta maaf. Antara qona'ah dengan izzatun nafsi itu ada hubungan. Antara qona'ah dengan izzatun nafsi itu ada hubungan. Aziz, harga diri, itu muncul kalau orang itu punya jiwa qona'ah. Sikap nerima. Legowo, tentram. Nerimo. Rito. Itu. Kalau orang tidak punya qanaah, mustahil dia punya azizun izzatun nafsi. Mustahil. Berapa banyak, maaf, orang pejabat. Maaf, pejabat ini sudah jadi pejabat. Ketika muncul proyek untuk mempercepat pembangunan, ketika mau tanda tangan ini, apa yang terjadi? Saya berapa persen? Saya berapa persen? Padahal ini untuk kemaslahatan umatnya, rakyatnya. Dia sudah punya jabatan, sudah punya kaya di situ. Tapi berapa? Enggak malu dia mengatakan saya berapa persen. Hah? Orang kalau enggak punya jiwa qanaah, ya, jiwanya orang itu enggak ada, maka hati banget dirinya akan menghinakan dirinya. Lihat bagaimana orang-orang yang tidak qanaah dengan karunia yang Allah berikan kepadanya melalui pasangan hidupnya. Suami enggak punya qanaah terhadap istrinya. Istri enggak punya qanaah terhadap suami. Apa yang terjadi? Apakah mereka akan hidup sebagai orang yang maaf, izzatun nafsi, mulia jiwanya? Harga dirinya terjaga? Enggak. Dia akan menghinakan dirinya. Dia akan mencari pelampiasan. Dan itu karena kesalahan dia mengotori jiwanya. Ya. Banyak hal seperti ini, na'udzubillahi min dzalik. Banyak. Makanya kata Rasulullah, "Laisal ghina an kasratil 'aradi walakinnal ghina ghina nafsi." Orang kaya itu bukan kaya materi. Tapi orang kaya itu kaya hatinya. Hidupnya mungkin pas-pasan, rumahnya mungkin di pinggiran, tapi dia merasakan surga. Antum lihat apa yang terjadi pada Al-Imam Ibn Taimiyah. Hidup di penjara sampai mati. Sampai mati. Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan kebaikan seseorang, kadang-kadang dibuat seperti itu. Tapi subhanallah, karyanya muncul dari penjara. Karyanya muncul dari balik penjara. Iktidak suratul mustaqim, majibu fatawa, ya, buku-buku yang lainnya, tafsirnya, muncul dari balik penjara. Kalau kitabnya jejer bersatu, ada yang mengatakan sampai 6 meter. Buah ilmu tulisannya dari penjara. Apa kata beliau? Mada yuridu adai. Apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku? Karena beliau difitnah oleh ulama-ulama saat itu. Tapi yang terjadi, apakah orang-orang sekarang mengingat nama-nama mereka? Tidak. Yang diingat namanya Ibn Taymiyyah. Kalangan akademisi pun mempelajari Ibn Taymiyyah. Allah mengangkat. Tertakwanya. Ya. Mati hanya dua orang mensolatinya. Tidak peduli. Allah muliakan dia. Ya. Kalau kemuliaan, kemuliaan ada pada Allah SWT. Apa kata beliau? Mada yuridu minni. Mada yuridu bi'adai. Apa yang diinginkan oleh musuhku kepada diriku? Apa? Inna jannati fi qalbi. Surgaku itu ada di hatiku. Surgaku itu ada di hatiku. Walaupun aku di penjara seperti ini, aku melihatnya surga. Karena surga itu di hatiku. In habasani fa inna uzlah. Kalau seandainya mereka memenjaraku, maka itu uzlah. Aku hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengusirku, maka itu siaha, pelancongan di jalan Allah Subhanahu wa taala aku berdakwah. Kalau mereka membunuhku, maka itu syahid. Adalah mati syahid. Mau apa lagi? Semuanya menang. Tinggal kita bagaimana memandang. Ya. Memandang dunia bukan tempat tujuan utama. Tapi memandang dunia sebagai sarana. Untuk meraih kampung akhirat. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar. Kata Rasulullah. Kepadanya sambil menepuk pundaknya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Artinya dunia bukan tempatmu. Paham ini Abdullah bin Umar ini dan mengatakan idza asbahta fala tantadirul masa wa idza asbahta fala tantadiris sabah wa idza amsayta fala tantadiris sabah wa qut min sihatika li maradik wa qut min hayatika li mautik. Kata beliau, kalau kalian masuk pagi jangan tunda amal saleh kalian sampai sore. Demikian pula kalau kalian mau waktu sore jangan tunda amal sore kalian sampai waktu pagi. Saksik, jangan. Ya. Jangan. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Manfaatkan. Ya. Manfaatkan untuk apa? Ibadah kepada Allah SWT. Bukan kemudian menumpuk dunia. Tidak. Nah, sekarang kita masuk poin yang terakhir. Apa kira-kira yang menyebabkan manusia ini terjerumus. Rela menjual akhiratnya demi dunianya. Banyak. Yang terberat adalah murtad. Ya. Contoh orang menjual dunianya, menjual akhiratnya demi dunianya adalah orang yang murtad. Dan murtad ini macam-macam. Murtad karena ekonomi, murtad karena cinta. Benar. Banyak orang ketika beriman, dianggap iman ini jalan bagi dia untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tidak. Iman ini untuk ibadah, untuk kenikmatan kita di akhirat. Ya. Ini, jangan salah. Jangan sampai kelemahan kita dalam beriman karena ekonomi kita yang sempit menjadikan sarana bagi orang-orang yang ingin mengincar kita menjadi kelompok mereka akhirnya mampu memurtadkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang jelas Allah mengatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam surah Al-Baqarah 120. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian jadi ikut mereka seperti mereka. Makanya di situ mereka mendatangi orang-orang yang fakir miskin. Ya, karena dialog dengan orang miskin itu gampang bagi mereka. Ya. Gampang. Tanpa perlawanan. Kasih ekonomi aja mereka pasti akan manut. Kasih bantuan sosial pasti manut. Sampai seperti itu. Ya. Ada pula karena cinta. Nah ini, kalau sudah seperti nafsu. Ya. Orang beriman itu cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada cinta kepada selain keduanya. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara yang bila tiga perkara ini ada pada diri seorang, maka orang itu akan merasakan lezatnya iman. Kita sumpah, ya. Kita galau, kita susah, kita apalagi, ya. Seperti hampa diri ini, berarti tiga ini enggak ada pada kita. Kalau tiga ini ada pada kita, maka insya Allah jaminannya hidup kita akan terus lapang, akan gembira. Kata Rasulullah yang mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara yang bila tiga perkara ini ada pada diri seorang, orang itu pasti senang hidupnya. Artinya lapang jiwanya, dia akan merasakan nikmatnya iman. Pertama, yang dia dapati dalam dirinya, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mendapati Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lainnya. Orang kalau sudah hidup bersama Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya adalah segala-galanya. Ya. Maka selain Allah SWT itu rendah. Dia akan hidup bersama Allah dan Rasulnya sesuai dengan syariatnya. Apapun pertentangan-pertentangan yang datang setelah itu dianggap kecil oleh dia. Dia enggak akan bingung. Kematian pun diberikannya. Bahkan dia bangga dengan kematian seperti itu. Ya. Yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Kalau seandainya dia mencintai seorang, dia cintanya kepada orang itu tidak tumbuh dari hawa nafsunya, tapi tumbuh karena cintanya kepada Allah. Orang ini beriman, dia mencintai orang itu. Ya. Karena imannya. Bukan karena kecantikannya. Ketampanannya enggak, karena imannya. Kalau karena imannya, pisah dan ketemu pasti karena Allah. Enggak beban buat dirinya. Yang ketiga, dia mendapatkan pada dirinya kebencian untuk melakukan kemaksiatan, kekufuran, setelah Allah menyelamatkannya dari itu semuanya, sebagaimana dia benci kalau seandainya dia nanti dilempar ke dalam api neraka. Tiga hal ini kalau ada pada seseorang, dia akan tenang. Dia enggak akan gusar. Ya. Ada di dengan murtad. Ada hadis yang mengatakan kadal faqru an yakuna kufra. Hampir kefakiran itu menjerumuskan manusia menjadi kufur. Tapi ini pun tidak semata-mata seperti itu, tergantung orangnya. Para sahabat banyak yang fakir. Al-sufa fakir. Tapi iman mereka membara. Iman mereka membara. Ya. Dan yang kedua, hati-hati kalau mencintai seorang. Cintailah karena Allah, bukan nafsu. Kalau bukan jodohnya, sudah. Jangan kayak anak-anak cengeng. Cinta ditolak. Dukun. Bertindak. Siapa ya, Ki? Anda ini pemuda. Anda ini laki-laki. Jangan cengeng. Yang nangis itu perempuan, bukan Anda. Itu. Ya. Terus kemudian, di antara pula yang menjadikan orang itu lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya adalah bisa jadi karena kezalimannya. Berapa banyak orang-orang karena kezalimannya, keangkuhannya, kesombongannya, dia enggak peduli dengan semuanya. Angkuh. Dan hati-hati dengan sifat angkuh ini. Angkuh, sombong, yang mirip-mirip dengan itu. Banyak menjadikan orang lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Merasa harga dirinya direndahkan. Ya. Akhirnya dia berbuat sewenang-wenang. Bahkan dia yang menunjukkan, jangan macam-macam sama saya. Lu jual gue, beli. Akhirnya, apa ya, akhi? Apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita cari? Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah, kata Rasulullah. Kedzaliman itu kegelapan di akhir, di akhirat. Dan doanya orang yang dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan terlagi orang yang mengutamakan dunianya daripada akhiratnya, dia gadaikan ya nafsu. Nafsu. Nafsu ini banyak. Nafsu terhadap syahwat, syahwat maaf wanita atau syahwat pria kepada pria atau syahwat kepada tata, macam-macam. Sampai-sampai orang yang punya ilmu pun juga bisa terkena nafsu seperti ini. Berapa banyak fatwa yang dimunculkan adalah fatwa yang menyesatkan. Berapa banyak yang hak itu ditutupi, yang mungkar dikatakan hak. Berapa banyak mereka menutupi suatu kebenaran yang kemudian mereka menampilkan kemungkaran sebagai kebenaran. Makanya Allah melaknat mereka. Saya sering mengungkapkan kalimat ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 159, surah Al-Baqarah ayat 174, mengungkap semuanya ini. Innalladzina yaktumuna ma anzalna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan setelah semuanya jelas pada manusia, mereka tutup-tutupi. Apa yang terjadi? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh seluruh makhluk yang bisa melaknat. Dilaknat oleh makhluk yang bisa melaknat. Padahal orang punya ilmu itu didoakan oleh malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk, sampai ikan yang di lautan pun mendoakan. Tapi karena ilmunya enggak dilaksanakan, ilmunya tiba-tiba tidak diajarkan, ilmunya ditutupi, apa yang terjadi? Karena ilmu itu ditutupi, akhirnya yang hak tertutup, kemungkaran dipahami sebagai hak. Maka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh seluruh makhluk yang bisa melaknat. Sampai-sampai dalam ayat 74 itu, 174, Allah mengatakan apa? Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nar. Tidaklah apa yang mereka makan, masukkan sesuatu dalam perut mereka, kecuali mereka masukkan api. Akhirnya apa? Fala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim lahum adzabun alim. Mereka enggak akan ngomong, ajak ngomong mereka di hari kiamat. Mereka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah dan bagi mereka azab yang seperti. Mereka jual akhiratnya demi dunia. Dan memang banyak mereka mengatakan ini kursi enak, jangan diganggu. Lu ganggu, lu berhadapan dengan gue. Kursi apa ini? Padahal dia turun, dia akan diadili. Bisa masuk penjara. Belum lagi akhirat nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika jadi khalifah. Wallah, kalimat yang paling indah yang dia katakan. Wallahi, kata beliau. Kata beliau. Lau kana hunaka jamalan mata daya'an fi satil furat la khashitu an yas'ala anhu Umar bin Al-Khattab. Kata Umar bin Khattab, andai kada ada seekor unta yang mati tersia-siakan di samping sungai Efrat. Sungai Efrat mana? Irak. Umar bin Khattab di mana? Medina. Yang dibicarakan manusia atau unta? Manusia atau unta yang dibicarakan? Unta! Andai kata ada unta, seekor unta mati tersia-siakan di sungai Efrat. Sungguh aku khawatir Allah akan tanya kepada Umar bin Khattab tentangnya. Mar, kok mati? Gimana tugasmu sebagai khalifah? Bukan kemudian ini kursi nyaman. Iya. Iya. Ini amanah. Tapi banyak orang yang tidak memandangnya sebagai amanah. Banyak memandangnya sebagai sebuah cita-cita. Ya. Tanpa melihat tanggung jawabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang jelas, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, timbanglah dunia ini dengan akhirat. Ya. Kalau seandainya dia ditimbang, maka dunia ini tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Kalau seandainya dia ini berharga, apalah artinya nilai setetes air dibandingkan dengan samudra yang luas. Setetes air itu adalah dunia. Karunia Allah yang luas itu adalah samudra. Jangan terlena dengan dunia ini. Di sana banyak fitnah. Di sana banyak perkara-perkara yang menggoda. Tetapi ingat, hanya orang-orang yang beriman yang bisa melewatinya dengan selamat. Maka dari itu dibutuhkan apa untuk selamat? Yang pertama dibutuhkan adalah ilmu. Karena ilmu ini adalah ibarat petunjuk yang mengarahkan kita kepada jalan yang sebenarnya. Ketika kita harus menaiki sebuah kapal, maka ilmu itu adalah arah yang mengantarkan nakoda ke arah tujuan yang benar. Itu ilmu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Karena ilmu tanpa diamalkan, maka dia tidak akan berfungsi petunjuk. Ilmu itu, buahnya ilmu adalah amal. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah istiqamah di atas tuntunan tersebut sampai kita mati. Ya. Dan yang kita khawatirkan pula adalah lihat sekeliling kita. Apakah mereka adalah orang-orang yang mengajak kita ke dalam surga atau mengajak kita kepada dunia. Lihat. Sehingga kita benar-benar dalam keistiqomahan dan tidak terongrong oleh hasutan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ingat berapa banyak orang-orang yang awalnya ingin baik, kandas dan terjerumus karena kawan-kawan dekatnya. Kata Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalilih, falyandhur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya tergantung teman dekatnya, maka lihat siapa yang menjadi kawan dekatnya. Ya. Yang keempat, adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas keistiqomahan dan memudahkan seluruh perjalanan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu al-ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan bagus. Bismillah, Ustaz Afwan. Apakah jika seorang wanita yang suka upload foto di sosial media, wanita tersebut adalah wanita yang hubudunnya, bagaimana cara menasihati beliau? Padahal beliau mengaku sudah hijrah dan sudah berhijrah secara syar'i. Syukran jazilan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah ada yang melihat, yang mendengar kalimat ini. Wanita itu perhiasan dunia. Hadis Rasulullah SAW. Ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Masya Allah. Rasulullah enggak mengatakan sebaik-baik perhiasan dunia permata, intan, tidak. Zamrud, tidak. Tidak. Rasulullah enggak mengatakan sebaik-baik perhiasan dunia adalah kuda, enggak. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istana, enggak. Rasulullah mengatakan sebaik-baik perhiasan dunia wanita salihah. Maka wanita itu dengan kesalihannya dia harta termahal. Tetapi tanpa kesalihannya, maaf, mungkin dia akan jauh dari makna yang baik. Saya enggak enak mau nyomong yang lain, enggak enak. Ya. Dan wanita itu, kata Rasulullah, kalau keluar, istasyrakahu syaitan. Kalau keluar, selalu diikuti oleh syaitan. Depan, belakangnya syaitan. Makanya selalu menarik. Maka imlek itu indah. Maka ditutup. Ditutup. Yang berhak untuk melihatnya, memandangnya hanya satu. Siapa? Suaminya. Potensi wanita itu gampang masuk surga. Gampang masuk surga. Hadis Bukhari Muslim mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsah," kalau wanita itu salat 5 waktu. Ini enggak menyebutkan sunnah loh ini. Salat 5 waktu. Yang wajib-wajib toh ini. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Enggak menyebutkan sunnahnya ya. Enggak. Kemudian wata'at zaujaha, mentaati suaminya, tentunya dalam perkara yang baik. Ini pun nasihat yang baik. Wahafidat farjaha, menjaga kehormatannya, tidak selingkuh. Qilalaha, dikatakan pada wanita ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu manapun yang Anda inginkan. Babur royan terbuka, pintu terbuka semuanya. Monggo melepet. Ya. Enak. Laki indah harus berjuang. Peras keringat. Ya. Meneteskan darah. Membanting tulang. Salat malam enggak cukup dalam waktu. Berat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi ar-rajul hazim min ihdakunna." Wanita itu akalnya pendek. Ya itu tadi. Jangan upload, ngupload. Makanya kalau jadi saksi enggak bisa diterima dia sendiri. Harus ada kawannya. 2-1. Kalau mau jadi saksi. Laki-laki 1, wanita 2. Wadinin. Agamanya pun juga kurang. Ada waktu-waktu dia enggak bisa menjalankan syariat. Setiap bulan dia kena haid, ada nifas pula. Tetapi dengan kondisi yang terbatas seperti itu kata Rasulullah, "Adhhab li lubbi ar-rajulil hazim." Ternyata kelemahannya mampu untuk mematahkan prinsip yang kokoh yang dimiliki oleh seorang yang cerdas, yang sadar. Bukan sembarang orang, Pak. Orang sadar, cerdas, waspada, berprinsip. Alat ceketek. Berapa banyak raja-raja dunia bisa menguasai dunia yang lainnya? Dia dapat wanita, tunduk. Berapa banyak? Wakil rakyat dengan narasinya demikian luar biasa. Dengan pandangan-pandangan dia yang ke depan dan memiliki wawasan yang luas. Dia dapat wanita, tunduk. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra lirijal minan nisa." Belum pernah aku tinggalkan fitnah setelah aku mati ini yang amat dahsyat mengalahkan laki-laki kecuali fitnah wanita. Tidak pantas wanita itu upload seperti itu. Katakanlah kalau dia mau FB, postinglah yang manfaat. Ya, jangan menjadi fitnah. Anda dosa, Anda membuat orang lain dosa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sinfani, ini hadis Muslim. Sinfani min ummati lam arahuma fi zamani. Sinfani min ummati min ahli nar lam arahuma fi zamani. 2 golongan dari umatku yang aku belum pernah lihat zamanku yang mereka termasuk penghuni neraka. Sudah ada tiketnya. Stempelnya sudah penghuni neraka. Yang pertama kata Rasulullah, rujulun mahu syiatun kadna bil bakar yadrubu bihan nas. Yang pertama orang yang punya cemeti seperti ekor sapi yang dipukul kepada manusia. Yang kedua ini wanita. Ibu-ibu minta tolong perhatikan hadis ini. Ya, perhatikan hadis ini. Sayang kalau ibu-ibu datang ke pengajian ternyata jadi dukung fitnah. Lu saya gak ngomong ke Ustaz, tampilannya itu loh. Saya gak tampil, fotonya dia di medsos itu loh. Ya, hati-hati. Apa kata Rasulullah? Nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Wanita-wanita yang dia penghuni neraka adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat. Mereka punya kecondongan yang negatif dan membuat orang lain berkecondongan negatif. Loh, bayangkan. Sudah rusak membuat orang lain rusak. Pelaku syirik, syiriknya banyak dirinya. Dia yang terazab. Tapi pelaku seperti ini, maaf. Dia rusak membuat rusak orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa dosa yang tanggungnya itu? Ya. Kata Rasulullah, lam yadkhulna al-janna wa lam yajidna rihaha. Mereka tidak bakal masuk surga, bahkan tidak mencium baunya surga. Ya. Hati-hati. Sudahlah. Dan di sini tentunya maaf. Kalau ada bapak-bapak atau rekan-rekan yang punya istri, pujilah istri Anda. Sanjung dia. Masya Allah, kau bidadariku. Kau adalah pelipur laraku. Sungguh mataku tak pernah berkedip kalau memandangmu. Senang mereka itu gini kan. Supaya mereka enggak minta penilaian orang. Anda pelit. Ya akhirnya dia minta penilaian orang lain. Ya. Puji enggak apa-apa. Ustaz gombal. Senang mereka digombal. Wallah wanita sering digombal. Kelemahan wanita di kupingnya. Kelemahan laki-laki di matanya. Antum bayangkan kalau wanita. Pasangannya kadang-kadang lebih tampan suaminya kok. Tapi gara-gara ngomongnya, waduh. Akhirnya dia gempor dengan itu. Laki-laki di matanya. Ya. Laki-laki harus pintar merayu. Lihat Rasulullah, ya Humaira. Kepada Aisyah. Hai yang kemerah-merahan. Masya Allah. Anda puji istri Anda. Sehingga enggak seperti ini. Ya. Puji. Memuji istri supaya menciptakan keluarga sakinah, pahala, Pak. Ya. Ustaz, gombal titi-titi. Jangankan gombal titi. Wakeh. Walaupun itu, maaf ya, bocok, boleh.